眼底泛涟漪。 hanya ada kamu. Anak iku anak emak. Anak sapa iki? Anak sapa iki? Faro ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada. Enalo.